Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu ayyakum minan nar. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, walhamdulillah wa syukurullah. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah ta'ala di dalam majlis yang mulia insyaallah ta'ala, yaitu majlis al-ilm, majlis ta'lim, yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula keutamaan orang-orang yang bermajelis di dalamnya adalah orang-orang yang bertafaqquh fiddin, orang-orang yang berupaya untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran dan hadith-hadith nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka akan dibukakan oleh Allah ta'ala jalan yang terbentang menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, siapa yang dikehendaki oleh Allah ta'ala kebaikan kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala fahamkan dia terhadap agama yang mulia ini. Dan siapa yang, dalam hadis yang lain, siapa yang menempuh suatu jalan yang dia inginkan dengannya ilmu Islam, ilmu syariah, Al-Quran dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' para sahabah, maka sungguh dia telah menempuh jalan pintas menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita kembali berkumpul di majlis ta'lim, majlis al-ilm, dan tujuan daripada semua itu adalah untuk bertafaqquh fiddin, memahami, berbekal dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuju kepada kehidupan yang hakikiyah, yaitu kehidupan al-akhirah. Naam, dan meninggalkan kehidupan dunia ini yang al-fana, yang pasti akan hancur dan binasa. Maka kehidupan yang hakikiyah adalah kehidupan al-akhirah yang kita inginkan darinya di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, kita melanjutkan pembahasan kita insyaallah ta'ala pada pembahasan anwa'ul ibadah, yaitu jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Hafidhah rahimahullah ta'ala, yang beliau tentunya mengambil dan menukilkan dari ucapan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Thalathatul Usul, yaitu tiga prinsip, tiga usul yang dimaksudkan oleh penulis dari tiga usul itu adalah, yaitu kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenal dinul Islam bil adillah. Kita mengenal agama Islam secara umum dengan dalil-dalilnya. Itulah yang dimaksud dengan thalathatul usul. Maka Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, karya tulis beliau, jenis-jenis ibadah yang beliau memulai dengannya, yaitu al-Islam, wal-Iman, dan Ihsan, yang merupakan tingkatan-tingkatan dinul Islam. Jadi agama Islam bertingkat-tingkat. Islam itu sendiri, kemudian yang lebih tinggi dari itu iman, kemudian yang lebih tinggi dari itu adalah al-Ihsan. Islam dengan 5 rukunnya, iman dengan 6 rukunnya, dan ihsan dengan 1 rukunnya, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Naam, terluputkan dari saya untuk menjelaskan secara singkat sebagai faedah terkait dengan makna ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dari dinul Islam, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah taala melihatmu. Naam, tentunya dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan, telah menghapus kemampuan manusia untuk melihat Allah taala di dunia. Jadi tidak akan mungkin ada manusia, walaupun Nabi, walaupun Rasul di dunia ini untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata zahirnya, tidak akan mungkin, barakallahu fikum, karena Allah taala telah meniadakannya di dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Musa alaihi salam menuntut kepada Allah taala, arini andur ilaika, biarkan aku ya Allah melihatmu, maka Allah taala mengatakan kepada Nabi Musa bahwa innaka lan tarani walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku, akan tetapi jika engkau ingin, maka lihatlah ke arah bukit sana, yakni bukit Tursina. Barakallahu fikum. Naam, maka jika engkau mampu melihatnya, maka engkau bisa melihatku. Maka Nabi Musa AS melihat ke arah bukit tersebut. Ternyata Nabi Musa melihat cahaya. Seketika itu beliau terjatuh pingsan. Naam, falamma sa'iqa, ketika Nabi Musa menyadarkan diri bangun, maka beliau mengatakan, ana awwalu al-mu'minin, aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau tidak melihat Allah, namun hanya melihat cahaya di balik bukit tersebut. Naam, kemudian beliau jatuh pingsan. Maka barakallahu fikum, dalil ini di dalam Al-Qur'anul Karim memastikan kepada kita semua bahwa di dunia tidak akan mungkin ada yang mampu melihat Allah taala, walaupun para nabi dan rasul. Walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal dari seluruh manusia di muka bumi ini. Naam, beliau pun ketika dimi'rajkan oleh Allah taala dalam kisah Isra wal Mi'raj, beliau berjumpa dengan Allah taala namun beliau tidak melihat Allah. Beliau hanya mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendengarkan firman Allah taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Naam, lalu kemudian beliau diperintah untuk menegakkan salat sampai pada kesimpulannya, yaitu 5 kali sehari semalam. Naam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nurun anna arahu. Ketika beliau ditanya, apakah engkau melihat Allah ketika dimi'rajkan? Maka Rasulullah menjawab, cahaya Allah taala, bagaimana mungkin aku mampu melihatnya. Jadi ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwa beliau tidak melihat zat Allah taala ketika dimi'rajkan, dan juga dikuatkan dalam hadis yang lain dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam ucapan beliau, man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah faqad iftara 'ala Allahi iftira'an 'azima atau iftira'an mubina. Siapa yang menyangka bahwa Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala ketika dimi'rajkan, maka sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Ini persaksian dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga kesimpulannya di dunia ini tidak akan mungkin bisa dilihat Allah taala. Namun ahlus sunnati wal jamaah meyakini di yaumul akhirah maka pasti kita akan melihat Allah taala. Bahkan ulama menjelaskan kita melihat Allah di dua tempat dan dua waktu. Nah, yakni tempat kita berada, bukan tempat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah taala menetap di atas langit, meninggi di atas arsy, dan kita tidak tahu bagaimana bentuknya, penetapan dan peninggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy-Nya. Hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Namun kita wajib beriman bahwa di tujuh tempat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersemayam, meninggi, menetap di atas arsy-Nya. Wajib kita beriman dengannya. Naam. Maka kalau ada yang mengatakan apakah Allah menepati tempat tertentu, jawabannya ya. Allah taala menempati tempat, tetapi hanya Allah yang mengetahui tempatnya itu sendiri. Yaitu Allah beristiqrar, meninggi, menetap. Karena makna istiwa di dalam Al-Quran, Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah Ta'ala yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Ulama menyebutkan maknanya adalah al-irtifa' wal-ulu, meninggi, wal-istiqrar, menetap. Itu makna dalam bahasa Arab, istiwa. Bukan makna berkuasa. Keliru. Yang memaknakan istiwa adalah berkuasa. Karena berkuasa adalah qadir, kudra. Allah Ta'ala maha ala kulli syai'in qadir. Adapun istiwa adalah meninggi, menetap di atas arsy-Nya. Naam. Walhasil, orang-orang yang beriman akan melihat Allah di yaumul qiyamah di dua tempat. Yang pertama adalah di padang mahsyar. Di mahsyar setelah hancurnya bumi ini, alam semesta ini, yang Allah telah mengganti dengan langit yang lain dan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu was-samawat. Yauma tubaddalus samawatu wal ard bighairil yauma tubaddalus samawatu wal ard wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari Allah Ta'ala mengganti langit-langit dan bumi dengan yang lainnya. Dan Allah menampakkan dirinya yang maha perkasa. Barakallahu fikum. Maka di setelah hancurnya dunia kiamat, itu Allah mengganti langit yang lain dengan mengganti langit dengan langit yang lain dan bumi dengan bumi yang lain. Kemudian berkumpullah manusia di mahsyar yang sudah disebut dengan hari kiamat. Karena mahsyar itu ada dua. Ada mahsyar yang masih di bumi ini, yaitu tanda kiamat besar, yang di mana manusia di akhir zaman diseret oleh api yang sangat besar, yang mengharuskan mereka berkumpul di suatu tempat mahsyar, namanya dari bumi ini, sebagian ulama menyebutkan di arah Yaman, ya, naam, di situ seluruh manusia berkumpul, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya angin yang bertiup untuk dihirup oleh seluruh orang-orang yang beriman dan mereka mati, dan setelah itu ditiuplah sangkakala oleh Israfil alaihissalam. Terjadilah kiamat kubra. Naam. Yang kiamat kubra itu disaksikan oleh orang-orang kafir saja. Adapun orang yang beriman telah meninggal dunia dengan angin yang bertiup, yang dihirup. Barakallahu fikum. Itu mahsyar yang pertama. Mahsyar yang kedua, setelah diganti langit dengan langit yang lain dan bumi dengan bumi yang lain, maka itulah awal daripada hari akhirat, perkumpulan mahsyar. Disitulah orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah menampakkan dirinya dan memberi kemampuan pada mata-mata hamba-Nya yang beriman untuk mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita melihat Allah? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Allah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Maksudnya melihat dengan jelas sebagaimana kita melihat jelasnya bulan, bukan menyamakan Allah dengan bulan. Ya, tidak demikian. Naudzubillah, iyadam billahi jalla wa ala. Kita berlindung kepada Allah dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Bulan adalah makhluk dicipta oleh Allah Ta'ala. Namun di sini perumpamaannya adalah perumpamaan bukan mar'u bil mar'i, tetapi kata para ulama al perumpamaan al mar'a bil mar'ah. Ya, mengumpamakan sudut pandang. Bahwa ketika kita melihat bulan itu jelas dan terang, maka ketika kita melihat Allah di yaumul qiyamah itu juga jelas dan terang. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak saling berdesakan, kalian tidak saling menghimpit satu dengan yang lainnya, melihat dengan jelas. Bagaimana zat Allah? Kita tidak tahu, barakallahu fikum. Hanya Allah yang mengetahui zatnya, dirinya sendiri. Kita wajib beriman dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Ta'ala zat yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha pencipta, maha pemberi rezeki, yang maha lembut, yang maha bijaksana, dan segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Nah, kita wajib beriman dengan semua sifat-sifat yang Allah gambar, yang Allah jelaskan tentang dirinya. Namun hakikatnya kita belum mengetahuinya, barakallahu fikum. Nah, kita akan melihat Allah di yaumul qiyamah. Yang pertama di mahsyar, dan yang kedua di dalam surga. Ketika kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, maka orang-orang penduduk surga melihat Allah Ta'ala, melihat wajah Allah. Seketika itu mereka melupakan kenikmatan surga, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal kenikmatan surga itu dalam hadis Al-Kursi yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, a'adattu li ibadiy as-solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-Ku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam kolbu-kolbu hamba. Saking tingginya nikmat surga itu, dan ternyata nikmat yang lebih tinggi dari semua itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ahlu al-jannah, penduduk surga, melupakan kenikmatan surga ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, bahkan merupakan ijma' ahlu sunnati wal jamaah, kesepakatan para ulama ahlu sunnah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia tidak akan bisa dilihat dengan mata kita, namun bisa kita melihatnya di yaumul akhirah. Naam, di dua tempat. Maka barakallahu fikum, tingkatan tertinggi dari dinul Islam yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, hadis Jibril yang sangat masyhur, tingkatan ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, dan memang tidak mungkin kita mampu melihat Allah di dunia ini, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Barakallahu fikum. Maka kalau ada yang menyatakan di dunia ini dia melihat Allah, nah, dengan mata kepalanya, maka itu adalah kedustaan. Itu dipastikan. Karena itu dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendustakan sendiri dan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, dan Al-Qur'anul Karim juga demikian mendustakannya. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan kepada Nabi Musa yang meminta kepada Allah untuk dilihat, untuk dia melihat Allah, namun Allah Ta'ala menyatakan innaka lan tarani, engkau Musa tidak akan mampu melihatku. Nah, karena memang kita tidak punya kemampuan. Adapun di yaumul akhirah, Allah Ta'ala memberi kita kepada kita kemampuan khusus. Ya, sehingga mata kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, sehingga di dunia, di dalam hadis ini, nah, makna ihsan yang tertinggi ini, benar-benar yang diinginkan dengannya adalah al-khusyuk. Kita beribadah kepada Allah dengan penuh khusyuk. Ya, seakan-akan kita melihat Allah Ta'ala. Seakan-akan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita berjumpa dengan perjumpaan yang sesungguhnya, yang hakikiah, yaitu di yaumul qiyamah, di yaumul akhirah. Nah, maka di sini menunjukkan wajibnya kita mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang telah berulang kita jelaskan. Nah, kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala seluruhnya di dalam Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik sifat Allah yang terkait dengan zat Allah, atau sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatannya, af'al Allah Jalla wa'ala. Naam, sifat yang terkait dengan zat Allah, bahwa Allah memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki betis, dan seterusnya yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena semua itu ada dalam Al-Quran. Itu namanya sifat dzatiyah. Sifat yang terkait dengan zat Allah langsung. Kita wajib beriman. Adapun bentuknya kita tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Dalam hal bentuknya. Ya, begitu pula kita wajib beriman dengan sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala. Mencipta, memberi rezeki, dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sempurna. Dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Maka ketika kita mengenal Allah, wajib kita beribadah, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kepada selainnya. Nah, dalam seluruh jenis-jenis ibadah, sebagaimana yang telah kita bacakan dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari jenis-jenis ibadah qalbiyah, yang merupakan amalan hati, ataupun ibadah yang merupakan amalan anggota badan atau ucapan dengan lisan. Ibadah yang merupakan amalan hati seperti rasa takut, rasa harap, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa khusyuk, dan selainnya, semua itu adalah amalan-amalan hati dan termasuk ikhlas. Ya, mengikhlaskan niat ini dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Semua itu adalah amalan-amalannya hati. Naam, maka semua dituangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jenis-jenis ibadah yang sangat banyak. Di antara dalil yang telah kita sebutkan di dalam Al-Quran tentang Al-Khawf, فَلَا تَخَوْفُهُمْ وَخَوْفُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian takut kepada mereka, yakni para jin-jin, para syaitan. Takutlah hanya kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Tentang sifat harap, firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam suratul Kahfi, barang siapa yang mengharap perjumpaan kepada Rabb-nya Allah Jalla wa Ala, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia mempersyirikkan Allah dalam beribadah sedikit pun. Naam, adapun dalil tentang tawakal, firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan terhadap Allah bertawakkallah kalian jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi jaminannya. Naam, tawakal yang telah kita sebutkan memiliki dua rukun kata para ulama, yaitu i'timadul qalb, penyandaran hati secara murni hanya kepada Allah. Ya, hati kita gantungkan kepada Allah semata. Dan yang kedua, jalbul masalih wa daf'il madar, menempuh, mengambil maslahat dan menolak mafsadat. Yakni menempuh upaya dan usaha. Itulah yang disebut dengan tawakal. Adapun berpangku tangan, mengharap rezeki semata dari Allah tanpa usaha, maka itu tidak disebut dengan tawakal. Karena tawakal memiliki dua rukun, yaitu menggantungkan hati, menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah, dan yang kedua menempuh sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian terkait dengan tawakal ini, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita di dalam menjelaskan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Thalathatul Usul. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa tawakal itu berjenis-jenis. Nah, ini kita ambil faedah agar kita dapat sempurna mengenal makna tawakal, sehingga kita dapat mewujudkan tauhid kita dengan sebenar-benar tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis yang pertama dari tawakal, kata beliau, at-tawakkul 'ala Allah ta'ala wa huwa min tamamil iman wa 'alamati sidqihi wa huwa wajibun la yatimul imanu illa bihi wa sabaqa daliluhu. Tawakal kepada Allah ta'ala yang merupakan kesempurnaan iman dan merupakan alamat kejujuran yang wajib, la yatimul imanu illa bihi, tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan tawakal ini, dan ini telah terdahulu dalilnya yang kita sebutkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Naam, ini tawakal yang pertama yang merupakan kesempurnaan iman dan merupakan tanda kejujuran, tanda kebenaran seorang hamba yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tawakkul sir bi an ya'tabida 'ala mayyitin fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin fa hadza syirkun akbar. Li'annahu la yaqau illa mimma ya'taqid anna li hadzal mayyit tasarrufan sirriyan fil kaun. Tawakal yang tersembunyi, yaitu seseorang yang bersandar dengan mayat, mayit yang sudah meninggal, di dalam menempuh, mengambil maslahat, manfaat, dan menolak madarat, bergantung dengan mayit yang sudah meninggal dunia di kuburannya. Ini syirkun akbar. Ya, ini sering kita contohkan. Ya, saya pernah membaca kitab kecil seorang pemuda yang sudah waktu isya belum ya. Nah, seorang pemuda yang berlayar di lautan Mesir. Nah, dengan beberapa penumpang, ya, yang kemudian Allah Ta'ala mentakdirkan musibah, datangnya angin yang kencang, kemudian ombak yang tinggi, sehingga semua ketakutan. Ya, maka pemuda itu mendengarkan para penumpang memanggil-manggil nama-nama yang mereka sebut-sebut. Ya, Al-Badawi, Abdul Qadir Jailani. Badawi di Mesir, kuburannya dipakai tawaf. Ya, Abdul Qadir Jailani kuburannya di Kufah sana, di Irak. Kuburannya pun dipakai tawaf oleh kaum muslimin. Na'udzubillah. Ya, kalau di Indonesia di sini, di banyak tempat. Di Jawa, di Makassar, ya, di Lompo Batang sana, apa, semua karang-karang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh yang memiliki karomah. Ya, sehingga orang-orang dari jarak jauh pun, kalau disebut namanya, dia rasa takut dan berharap bahwa orang itu punya kelebihan, ya, punya apa, daya tarik tersendiri. Sehingga ketika dia mengingat orang tersebut, maka membantu dia untuk mewujudkan maslahat dan membantu dia untuk menolak mafsadat yang dialami. Nah, maka ini syirkun akbar, kata Imam Ibnu Taimin, yang seperti ini syirik besar. Syirik besar, na'udzubillah. Nah, yaitu bersandar dengan seorang mayat yang sudah meninggal dunia dalam mengambil manfaat atau menolak madarat. Nah, kenapa? Karena berarti dia meyakini bahwa mayit itu tadi punya kemampuan untuk berbuat di alam semesta ini. Ya, secara gaib, dia mampu berbuat secara gaibiyah, yaitu menolong orang Padahal dia sudah meninggal dunia. Ya. Orang yang sudah meninggal dunia, barakallahu fikum, dalam Islam, rohnya itu kembali ke kuburannya. Ya. Tidak ada roh yang gentayangan. Yang ada adalah roh gentayangan yang dimaksud para syaitan itu tadi, jin-jin. Bukan roh manusia. Roh manusia semua kembali ke jasadnya di alam kuburnya. Tidak ada yang gentayangan. Ini jangan disalahpahami, barakallahu fikum. Ya. Itu dalil sangat jelas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambarkan dalam hadis Bara' bin Azib, hadis yang cukup panjang, yang sangat panjang bahkan. Ya. Beliau menyebutkan proses kematian sampai roh itu diantar kepada Allah, kemudian roh itu diperintahkan untuk kembali memasukkan ke dalam jasad. Itu perintah Allah terhadap malaikatnya. Ya, sehingga kembali dan hidup di dalam kuburnya dengan roh itu sendiri. Roh yang dia pakai di dunia, roh itu pula yang kembali di dalam kuburnya. Seperti itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak benar ada roh fulan yang gentayangan. Itu rohnya syaitan, itu syaitan, jin. Ya, bukan roh fulan tersebut. Barakallahu fikum. Maka ini wajib kita meyakini. Ya, jangan kita salah berkeyakinan sehingga apa yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, ya, kebanyakan sudah terjadi penyelewengan, ya, sehingga menjadikan kaum muslimin berkeyakinan yang salah, keliru, ya. Maka meyakini bahwa seorang mayit punya kemampuan untuk berbuat padahal dia sudah meninggal dunia, lalu dia yakini bahwa dia bisa datang, membantu, memberi maslahat, menolak mafsadat, ini syirkun akbar, kata Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Ya, berulang-ulang saya bacakan ayatnya, ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah bacakan bagaimana Allah membuat permisalan, ya, duriba mathalun fastami'ulah, wahai manusia, dibuat oleh Allah permisalan, dengarkan baik-baik, bayangkan, fastami'ulahu, kata Allah, dengarkan perumpamaan ini. Yaitu perumpamaan Allah menciptakan orang-orang yang kalian yakini dari mayit-mayit itu tadi. Bahkan pun kalau belum meninggal, tapi dia di seberang sana. Belum meninggal, tapi dia di seberang sana. Anda meyakini dia bisa datang membantu Anda. Ini syirik. Karena ini tidak mungkin. Ya, di luar dari kewajaran. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Maka itu syirik. Maka dengarkan permisalannya, kata Allah, bahwa yang kalian minta kepadanya, yang kalian yakini dari mayit, ya, itu tidak bisa mengabulkan doa kalian. Ya, bahkan tidak bisa menciptakan seekor lalat. Bahkan lalat itu kalau yaslubuhumud dzubabu syai'an, di merebut makanannya sesuatu dari dia, dia tidak la yastanqidhuhu min. Dia tidak mampu mengambil kembali padahal lalat. Ya, di akhir ayat Allah katakan dha'ufat thalibu wal matlub. Lemah orang yang berdoa dan yang didoai. Lemah orang yang menuntut dan yang dituntut. Lemah orang yang meminta dan yang dimintai. Sama-sama makhluk. Ya. Maka dilarang. Dilarang, barakallahu fikum, berkeyakinan seperti itu. Dan itu termasuk, ya, tawakal yang tersembunyi dalam hati seseorang adalah merupakan syirkun akbar. Ya, kalau ada tawakal seperti itu, bergantung dengan seseorang mayit yang sudah meninggal dunia. Nah, atau orang yang di seberang jauh sana yang dia meyakini bahwa dia punya karomah mampu hadir untuk menolong dia di negeri yang lain. Nah. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Belum isya, ya? Ya. Masih bisa kita tambahkan jenis yang ketiga, tawakal jenis yang ketiga. Kata Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, At-tawakkul alal ghair fima yatasarrafu fihil ghair ma'asyu'ur bi'ului martabatihi wanhitati martabatil mutawakkil anhu mithil an ya'tamida alaihi fi husulil ma'ash wa nahwihi fahada na'u minas syirkil asghar likuwati ta'allukil qalbi bihi wal i'timad alaihi. Yaitu orang yang bertawakkal kepada orang lain, bersandar pada orang lain, fima yatasarrafu fihi al-ghair, yang orang itu mampu memang melakukannya, ya, tetapi pada orang yang bersandar ini tadi, dia punya perasaan ya bahwa orang itu memiliki uluwu martabah, ketinggian martabat, ya, dan dia tidak percaya dirinya, dia itu rendah. Nah, dia melihat dirinya rendah martabatnya, orang yang dia bersandar padanya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi martabatnya, ya. Lalu dia bersandar naam kepada orang tersebut, maka ini masuk dalam jenis syirik kecil. Masuk dalam jenis syirik kecil, kata Al-Imam Ibn Utsaimin. Kenapa? Liquwati ta'alluqil qalbi bihi, karena ada kekuatan ketergantungan hati pada orang tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Hatta fi husulil ma'ash. Walaupun kata beliau dalam menghasilkan nafkah, rezeki misalnya. Kadang-kadang kita seperti dia, bos kita. Misalnya seorang pegawai punya kepala atasan di kantornya atau di perusahaan. Dia terlalu bergantung, ya. Dia seakan-akan dia tidak percaya diri bahwa kalau bukan karena bosnya ini tadi, susah rezekinya. Susah dia mendapatkan rezeki. Ya. Nah, perasaan seperti ini bisa menyeret seseorang kepada syirik, tawakal yang mengandung kesyirikan itu tadi. Namun walaupun itu syiriknya syirik kecil. Nah, demikian barakallahu fikum keterangan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan kafarah majelis. Semoga dengan kafarah majelis ini apa yang terdapat kesalahan di dalamnya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.